Juanda. New Palapa. Halo, Mojokerto. Mojokerto ini asik. Salaman sih. Mojok ditanya lo ya. Spesial buat gedung pelai. Salaman di sana. Tunggu. Kasih oleh buat mas bro. Thank you. Kembali lagi monggo-monggo andeng. Oh, kayaknya aku harus lanjut ya kayaknya.